Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, bab nawahi shalah, bab hal-hal yang terlarang di dalam salat. Asy-syarhu, penjelasannya. Hadhihi mujmalul manhiyati fi shalah. Ini secara global perkara-perkara yang dilarang di dalam salat. Ya. Fa awwaluha, yang paling pertama yang dilarang di dalam salat adalah as-sadlu. Dilarang mensadel. Nanti insyaallah akan disebutkan di sini takrifnya. Lil hadits sahihi an Abi Hurairah fi Sunan. Berdasarkan hadis yang sahih, ya, dari Abu Hurairah di dalam Sunan, naha anisadli, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari asadl, maksudnya di dalam sholat, dilarang melakukan sadl di dalam sholat. Wasadlu, dan yang dimaksud dengan asadl, huwa wad'u tsaubi haulal jismi, menaruh atau meletakkan pakaian di sekeliling jasmani kita, diselimuti. Jadi yaltahib bi tsaubi, pakaiannya itu diselimutkan gitu. Ya. Wa takunul yadani, sehingga kedua tangannya pun karena diselimutkan berarti berada di mana? Minad dakhil, ada di dalam. Wa yusalli hakadha, lalu dia salat dalam keadaan seperti itu. Ha, wa hiya kashtimalis samma fi ma'naha. Maka as-sadr itu sama hukumnya atau sama pengertian dengan istimalus samma. Jadi ada hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari istimalus samma. Maknanya ya sama dengan as-sadr itu. Fi ma'naha, pada maknanya. Walaupun memang dari as-sadr ini ada beberapa pendapat dalam mentarif dan mendefinisikan pengertian asadal tersebut. Ya, kalau enggak salah sampai 4 atau sampai 5 pendapat disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Akan tetapi wallahu a'lam bissawab, yang ini yang paling mendekati kebenaran. Ya, dan inilah yang dikuatkan pula oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya Nihayatu fi Gharibil Hadis. Nah, bahwa yang dimaksud dengan asadal itu sama dengan istimalus samma, ya, jadi pakaian dililit sehingga dia sholat dalamkan seperti itu. Jadi tangannya tidak keluar, tangannya tidak keluar karena dia melilit pakaiannya tersebut. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ada yang mengatakan asadil yang dimaksud adalah isbal itu sendiri, tidak boleh menurunkan kain di bawah mata kaki. Akan tapi wallahu a'lamu bissawab, bahwa asadil, ya, itu didefinisikan oleh An-Nihayah fi Gharibil Hadis, maksudnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif di dalam kitabnya ini. Kemudian yang kedua, thumma sablu. As-sabl yakni isbal. Ya. Wa huwa jarru tsaubi tahtal ka'baini, yaitu menarik pakaian tahtal ka'bah sampai di bawah mata kaki, di bawah mata kaki. Wa huwa muharramun fi sholati wa kharijah, dan ini adalah perkara yang diharamkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, isbal. Wa qad rawa al-Bukhari wa Muslimun an ibni Umar, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, qala sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidaklah melihat, maksudnya Allah tidak melihat dengan penglihatan rahmat. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihatnya begitu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan dia, tidak mengurusi dia, yakni Allah menyiksa dia. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu, kepada siapa? Orang yang menjulurkan pakaiannya, yakni maksudnya menurunkan kainnya sampai menutupi mata kaki, khuyala karena sombong. Ya, karena sombong. Dan ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan hadis ini bahwa apabila seseorang menurunkan kainnya di bawah mata kaki, itulah yang menyebabkan kesombongan begitu. Bahwa setiap yang menurunkan mata kaki apa menurunkan kainnya sampai menutupi mata kaki, maka itulah kesombongan. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha qul harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal baghya bighairi al haqq qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal baghya bighairi al haqq wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an taqulu ala Allah aw an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku mengharamkan padaku al fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, ma zahara minha wa ma batan, apa yang zahir dan apa yang tersembunyi, wal ithm, dan perbuatan dosa, wal baghya bighairi al haqq, dan perbuatan baghi dengan tanpa hak. Kata para ulama, ya semua perbuatan baghi itu tanpa hak. Ya. Kalau kita mengambil secara baghi, seakan-akan di sana ada yang baghi tapi diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Semua al-baghi tidak diperbolehkan. Ya, menolak kebenaran, memberontak dan lain sebagainya. Itu semua yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kata-kata bighairi al-haq itu untuk memberikan sifat bahwa semua perbuatan baghi itu tanpa hak. Demikian pula di sini bahwa setiap yang menjulurkan kainnya sampai masuk mata kaki, maka itu disebabkan karena kesombongan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa isbal al izar fa innahu minal makhila. Hendaklah kalian menjauhi untuk menurunkan kain menutupi mata kaki, karena itu termasuk apa? Kesombongan. Itu termasuk dari kesombongan. Dan sebagian para ulama ada yang membedakan memang bahwa apabila seseorang menurunkan kainnya sampai menutupi mata kakinya, itu menyebabkan dia menjadi orang yang sombong, maka ini dosanya lebih besar daripada dia menurunkan kainnya menutupi mata kaki bukan karena sombong. Nah, tetapi hadis tadi yang menunjukkan bahwa setiap yang menurunkan kainnya menutupi mata kaki itu dari kesombongan. Wallahu a'lamu bishawab. Dan larangan ini bersifat umum di dalam sholat maupun di luar sholat, tapi dikhususkan bagi laki-laki. Khususkan bagi laki-laki. Adapun wanita mempunyai hukum tersendiri. Nah, wa amma naqaratul ghurabi, kemudian yang ketiga kata beliau, dan adapun dilarangnya untuk melakukan seperti naqaratul ghurab, patukan burung gagak. Tahu ya burung gagak ya? Sering matuk ya? Fis sujud, di dalam sujud. Jadi plak. Maksudnya ini menghilangkan tumakninah. Nah, seseorang dalam rukuknya dan di dalam sujudnya seperti naqaratul ghurab atau seperti apa? Ayam yang matuk makanan. Plak. Jadi tidak ada singgahnya gitu. Apakah ada ayam makan begitu makan beras? Terus diri enggak ada kan? Ada enggak? Ya ada ya. Tentunya kalau ayam itu matuk tak langsung. Ya ini tidak ada tumakninah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bahwa seseorang yang tidak diperbolehkan ketika seorang itu sujud seperti naqaratul ghurab. Seperti patukannya burung gagak. Fa fi sunani an Abdurrahman ibn Shibl. Nah, di dalam sunan dari hadis Abdurrahman bin Shibl, naha an naqaratul ghurab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari naqaratul ghurab, seperti mematuknya burung gagak, meninggalkan tumakninah maksudnya. Wa huwa sahihun walau syawahid, dan ini hadisnya sahih dan mempunyai syawahid penguat-penguat. Nah, ini perkara yang ketiga yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, summa kaffu sya'ri wa tsaubi, kemudian menahan rambut dan menahan pakaian. Ya. Rambutnya ditahan. Termasuk menahan rambut adalah mengikat. Ya, diikat. Atau apa? Dicacing misalnya. Dicacing. Atau apa itu kalau ini apa? Apa itu? Kepang atau apa itu? Kuncur apa? Kuncir. Kuncir. Nah. Ha. Al-kaf, kaf sya'r. Ha? Di dalam lafaz yang lain, kaf tu sya'r. Kafata. Nah. Itu semua ada hadisnya. Wasaubi, dan pakaian. Ya, ditahan pakaiannya supaya tidak terkena misalnya sesuatu dari tanah. Nah. Li hadits Ibnu Abbas fi sahihain. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas di dalam Bukhari dan Muslim. Umiran Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yani bahwa Rasulullah SAW mengatakan umirtu gitu. Bahwa telah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ayasjuda ala sab'ati a'dha, untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Yaitu apa? Wajah. Yang sujud yang mana? Jidat sama hidung. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, lalu kemudian yang atraful qadamain, yaitu ujung-ujung daripada kedua jari-jari kaki. Wala yakufu sya'ran wala tauban, dan jangan seseorang itu menahan rambutnya dan menahan pakaiannya. Pakaiannya ditahan supaya tidak terkena sesuatu di lantai misalnya atau di tanah. Wal kafu wadihun wa ma'ruf, dan al-kaf ini maksud dan al-kaf ini adalah perkara yang wadih, yang jelas dan ma'ruf, ya. Jadi kata beliau tidak perlu untuk ditarik karena jelas sekali kaf, yakni menahan rambut, ya. Sampai pernah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu lewat, ada seorang yang sujud itu dalam keadaan rambutnya terikat, ya, dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian dalam keadaan orang itu sujud, dia cabut itu, apa, dia lepaskan itu, apa, ikatan rambutnya dia lepas. Setelah itu tunggu orang itu selesai sholat. Selesai orang itu sholat, lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, la ta'kus sya'rak, jangan kamu mengikat rambutmu. Fa inna li kulli sya'ratin ajra, karena sesungguhnya bagi setiap rambut yang sujud itu yang terkena ke tanah, ya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ayatatarra basya'ri, ini akan bikin kotor ini hanya rambut nantinya. Hah? Karena waktu itu kan mereka melaksanakan sholat dalam keadaan apa? Ya, yakni tanah. Masjid tersebut, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanah tentunya. Ya. Dan masjid-masjid pada waktu itu ya dari tanah. Sehingga kalau seorang sujud, ya, dan rambutnya itu panjang, itu menyebabkan apa? Akan terkena tanah. Apalagi kalau lagi basah, ya kan? Apalagi kalau lagi basah, nah, air masuk ke dalam masjid. Nah, gimana kalau seorang itu sujud? Ya, di saat terkena, rambut tersebut terkena kotoran, ya. Maka orang ini menahan rambutnya. Ayat at-tarraba sya'ri, ya Aba Abdurrahman, akan menjadi bertanah ini rambut saya. Kata Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ayat at-tarraba khairun lak. Bertanahnya rambut itu lebih baik bagi kamu. Itu mendapatkan pahala. Kamu lebih baik melaksanakan sunnah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan kamu mendapatkan kotoran, insyaallah ma'jur alaih. Kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada kamu, ya, ingin bersih-bersih tapi justru menyelisih sunnah dan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian pula di dalam Musannaf Darazzaq ada perkataan apa Nabi Rabah ketika ditanya oleh Ibnu Juraij. Kata Ibnu Juraij, bagaimana dengan seseorang yang orang ini mengikat rambutnya? Dia mengikat rambutnya karena bekerja. Orang ini bekerja di sawah dan dia harus mengembala ternaknya. Yang dikhawatirkan kalau kemudian dia melepaskan rambutnya, maka rambutnya akan kesana kemari. Nah, kata Atha bin Abi Rabah, sesungguhnya yang dilarang bagi seorang itu untuk mengikat rambut hanya di dalam sholat. Hanya di dalam sholat. Adapun di luar sholat, falabas. Tidak mengapa yang demikian. Nah, lalu kemudian dalam kesempatan yang lain, beliau juga ditanya, terus bagaimana? Seorang pakai imamah, pakai sorban, ya kan? Pakai sorban, pakai kopiah, pakai semacamnya. Ini kan sama dengan menahan rambut. Nah, kata Atha bin Abi Rabah, innama yasiru dzalika ila niyyah. Yang seperti ini tergantung niatnya. Kalau kemudian dia memakai kopiah tersebut atau memakai imamah karena memang dia berniat untuk menahan rambut, ya berarti dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia menggunakan tersebut dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masajid, 'inda kulli masjid," ambillah perhiasan kalian pada saat ketika kalian melaksanakan sholat, dan termasuk perhiasan tersebut adalah menggunakan imamah ataukah memakai kopiah, dan merupakan suatu yang aib bagi kaum muslimin, ya, sebab itu merupakan adat mereka, mereka menggunakan sesuatu di atas kepalanya, ya, ini menggunakan kopiah dan yang semacamnya, sehingga yang demikian ini, ya, tidak termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan rambut kecuali apabila seorang sengaja, ya, demikian itu untuk apa? Dia meniatkan karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi bagi orang-orang mengikat dan yang semacamnya, ini jelas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi hukum ini wallahu alam bisawab hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Adapun wanita, maka mereka itu diperbolehkan. Ya, wallahu alam bisawab, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani kalau enggak salah di dalam sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Karena wanita tentunya mereka menutupi seluruh tubuh mereka, ya, tangan mereka pun di dalam dari pakaian mereka, demikian pula rambut mereka itu tidak kelihatan dan tidak akan terbuka, sehingga mereka wallahu a'lam bissawab tidak termasuk di dalam larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih dalam bab hal-hal yang terlarang dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang berdalil dengan ini pula. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada hadis di dalam Sahih Bukhari bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentashmir, yakni menyingsingkan pakaiannya, sampai beliau melaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan bab di dalam sahihnya, bab tashmir fis di sholat kalau enggak salah, bab menyingsingkan pakaiannya dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab.